Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang sangat kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki ayat ke-25 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Artinya, Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Jika kalian orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun, atau Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ayat ini yaitu membicarakan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman, apa yang ada di hati orang-orang mukmin, apa yang ada di hati orang-orang kafir, dan seluruhnya. Allah mengatakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kalian, karena banyak di antara anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana yang telah disinggung ayat-ayat yang sebelumnya, namun di hatinya dia berdoa semoga cepat mati agar dapat terbebas dari kedua orang tuanya. Ini maka datanglah firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengingatkan dari satu sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua ini adalah mempunyai hubungan yang sangat erat dalam berbakti kita kepada keduanya. Pertama, apabila kita mampu berbakti kepada Allah, kita harus mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena tidak dianggap orang itu berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, kalau seandainya dia gagal berbakti kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bukanlah kita untuk mengada-ngada, tapi itulah pesan dari Al-Quran, bahwasanya janganlah sekali-kali kita berbakti kepada orang tua itu dalam bentuk pasif, tapi dalam bentuk aktif, supaya tidak dikategorikan berbakti kita itu yaitu hanyalah sampai di lidah kita saja. Adapun orang-orang, ataupun orang-orang maksudnya dalam kata itu anak-anaknya, selalu mengharapkan supaya lebih cepat kematian itu adalah lebih bagus. Itulah yang tidak bagusnya di dalam Islam. Inilah yang dilarang Allah. Inilah yang dikatakan Allah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati mereka. Hati-hati kamu sekalian. In takunu salihin, kalau seandainya kamu itu memang betul-betul orang-orang yang saleh, yang mengerti akan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah ketaubat kepada Allah, karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya Ghafura. Di dalam ayat lain dikatakan Ghafura Rahima, Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya selalu mengatakan bahwasanya aku ini, kata Allah, adalah Maha Pengampun. Mintalah ampun kepadaku, jangan kepada yang lainnya. Disebabkan apabila kita meminta ampun kepada Allah, maka kedua orang tua kita pun akan, kita juga seperti itu. Seperti apa? Ya, kita harus meminta maaf. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka tidak ada artinya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Zainal Arifin, yang akan menjelaskan lebih luas lagi dalam kajian kita surah Al-Isra ayat 25. Kami persilakan Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq, LCMA. Ayat 25 ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, atau lebih tepatnya tentang berbakti kepada orang tua dari perkataan waqul wala taqul lahumu uffin, jangan berkata ah, wala tanharhuma, jangan menghardik, waqul lahumu qaulan karima, berkatalah dengan lembut dan kasih sayang, dengan perkataan yang memuliakannya. Jadi di sini ayat 25 ini mengatakan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin. Tuhan Maha mengetahui apa di apa yang ada di dalam hatimu. Apakah kamu mengucapkan kata-kata manis tadi dengan penuh kata keikhlasan, atau sebenarnya hanya bermanis bibir saja? Apakah ketika kita ingin memperlakukan orang tua kita baik dengan ucapan-ucapan yang baik, hanya sekedar janji-janji manis saja, atau keluar dari hati yang murni? Bila itu kita lakukan dari belum dari hati yang murni, maka lakukanlah sekarang dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila itu sudah, atau sudah melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pertahankanlah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, berbuat baik itu harus dengan keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Berbuat baik itu dikenal Allah dari niat yang ada dalam hati. Walaupun niat itu dilafazkan, diucapkan, kalau hatinya tidak ikhlas, Allah lebih mengambil dari hati yang tidak ikhlas tadi. Maka kalau misalnya masih ada bercampur dengan tidak keikhlasan tadi, ikhlaskanlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kana lil awabina ghafura. Inilah indahnya Islam di bulan suci Ramadan ini, menjelang lebaran nantinya kita diberi kesempatan untuk mudik, untuk berkumpul dengan orang tua. Sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan dan menjelang lebaran saja kita pulang kampung. Kapan dan di mana saja pun kita bisa untuk pulang kampung, bersimbah sujud di hadapan orang tua, tulus ikhlas untuk berbakti kepadanya, dan itu kita lakukan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dilakukan ikhlas, insya Allah, Allah Maha mengetahui dan Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berbuat. Dan kelak ketika kita menjadi orang tua, anak kita pun dengan ikhlas akan melakukannya untuk kita. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin yang begitu luas menjelaskan bagaimana sikap kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua, karena inilah yang betul-betul wujud dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu sampai kepada tingkat ketakwaannya paling tinggi, tapi ia gagal terhadap berbaktinya kepada kedua orang tuanya, maka itu belum dikatakan ibadahnya itu apa-apa. Karena di sini diisyaratkan intakunu salihin, mengisyaratkan jika kalian orang-orang yang baik, begitulah kata Allah. Orang-orang yang baik itu, kata Allah, fa innahu kana li awabina. Sesungguhnya Allah selalu berbuat baik kepada orang-orang yang bertaubat, karena Allah itu Maha Pengampun. Salihin didekatkan dengan awabin. Orang yang soleh itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini adalah awabin. Awabin di sini adalah orang-orang yang bertaubat, yang suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terpancar dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan di sini, awwa in takuna awwabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang setimpal. Selain itu, jika kalian berbuat baik dan tidak ikhlas, maka segeralah kembali ke jalan yang benar. Janganlah terus menerus tidak baik, akan tetapi kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Maka yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertaubat dalam ayat ini adalah mereka yang mengaku salah dan bertaubat serta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwasanya, pertama, Allah tekankan, aku ini adalah Maha Tahu, kata Allah. Tidak ada satupun yang tidak tahu di dalam apa yang ada di dalam hati kalian semuanya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kita tidak bermain-main dalam firman Allah, agar kita tidak main-main dalam berbakti kita kepada Allah, betul-betullah murni. Jangan disebabkan perintah ini orang menjadi mengada-ngada berbaktinya kepada orang tuanya. Menyebabkan itu adalah dia mendapatkan siksa di dalam hidupnya. Maka di sini Allah dengan kasih sayangnya mengingatkan, jadilah kita manusia yang betul-betul soleh. Soleh untuk mencari amal kebaikan kita yang Allah tujukan kepada kita, yaitu bagaimana kita selalu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat jika kita mendapatkan kekhilafan dan kesalahan. Tapi menurut saya dalam tafsiran ayat ini, kita disuruh bersalah atau tidak bersalah lebih diwujudkan kita kepada untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan memberikan kita jalan, tidak saja yang satu itu saja, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, tapi dengan yang lainnya akan Allah mudahkan bagi kita untuk lebih banyak menikmati ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan aidkun minan nar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.